الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kembali kita duduk di salah satu rumah Allah, di Masjidullah, Baitullah, untuk mengkaji dan mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahihah, yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Kita masih di dalam bab al-muraqabah, di mana kita telah membaca hadis yang pertama dalam bab ini, yaitu hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang lebih masyhur dengan hadis Jibril, masyhur dikenal dan disebut dengan hadis Jibril. Tentunya dalam hadis tersebut bisa dipetik sekian banyak faedah ilmiah, baik terkait dengan akidah, terkait dengan ibadah, muamalah, akhlak, dan seterusnya dari faedah-faedah yang penting untuk diketahui, dipelajari, dan diamalkan. Namun kita mencukupkan dengan apa yang telah kita sebutkan dari beberapa faedah ketika kita membaca hadis tersebut. Di malam hari ini kita akan melanjutkan pada hadis yang kedua. Fa yaqulu al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala an Abi Darrin Jundub ibn Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haythuma kunta wa atbi' as-sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bikhuluqin hasanin rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Hadis yang kedua ini dari dua sahabat yang mulia. Yang pertama adalah Abu Dzar Jundub bin Junadah, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari, beliau masyhur dengan kunyahnya Abu Dzar Al-Ghifari, dari kabilah Ghifar. Nama beliau adalah Jundub bin Junadah. Nama beliau adalah Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhuma, atau radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Dzar radhiyallahu anhu adalah sahabat yang mulia. Minas sabiqin al-awwalin, termasuk golongan sahabat-sahabat yang awal menerima Islam, masuk ke dalam Islam. Dan keislaman beliau adalah pembuka bagi kabilah beliau untuk berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Dan juga sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat tentang kisah keislaman Abu Dzar Al-Ghifari. Kisahnya masyhur, ya, ketika beliau mengutus saudaranya Unais. Tatkala mendengar bahwa di sebuah lembah, itu di Makkah, karena kota Makkah itu terletak di lembah, wadi, di sana ada seorang yang mengaku sebagai nabi dan mendapatkan wahyu dari langit, maka diutuslah saudaranya tersebut untuk datang melihat, memantau keadaan dan memastikan kebenarannya. Namun ketika si Unais kembali menyampaikan, iya benar, ada di sana ada seorang yang menyatakan bahwasanya dia diutus oleh Allah, diutus dengan membawa sebuah agama dan wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Namun Abu Dzar Al-Ghifari tidak merasa puas, hingga dia menyaksikan sendiri, melihat sendiri, dan memastikan. Dia ingin memastikan agar lebih yakin, lebih mantap. Datanglah dia ke kota Makkah dan tinggal di sana, di Masjidil Haram, selama satu bulan. Disebutkan bahwa beliau radhiyallahu ta'ala anhu ketika tinggal di Masjidil Haram selama satu bulan itu tidak makan apa-apa kecuali hanya meminum air zam-zam. Hanya meminum air zam-zam saja. Dan itu na'am barokah dan kelebihan dari air zam-zam. Sehingga Nabi SAW menyatakan tentang air zam-zam, hiya ta'amu tu'min wa shifa'u saqamin. Air zam-zam itu adalah makanan yang memang bisa menguatkan, mengenyangkan, dan itu obat bagi penyakit. Dalam riwayat yang Nabi menyatakan, zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam itu bagi siapa atau untuk apa saja kepentingan dia ketika minum. Untuk segala kepentingan. Dia minum dengan niat untuk menambah hafalan, insyaAllah. Tentunya dengan dia belajar, dia menghafal akan kuat. Dia meminum dengan niat untuk menyembuhkan penyakit, insyaAllah akan disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu dilakukan oleh Imam Syafi'i. Syafi'i rahimahullah meminum zam-zam dengan niat untuk menguatkan hafalannya, menambah ilmu, maka jadilah Syafi'i imam yang besar. Ya, tentunya dengan tetap belajar. Beliau belajar kepada Imam Malik, duduk bersimpuh di hadapan Imam Malik, membaca, bertanya, menulis, menghafal. Namun dengan barakatu ma'u zam-zam, air zam-zam, maka sangat kuat hafalan Imam Syafi'i Muhammad ibn Idris Al-Qurashi Al-Muttalibi rahimahullahu ta'ala. Nah, dan sekian riwayat hadis terkait dengan ma'u zam-zam, air zam-zam, luar biasa. Maka beliau tinggal selama sebulan hanya meminum zam-zam, tidak kelaparan, ya. Bahkan beliau kuat hingga beliau memastikan kebenaran nubuah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itulah beliau langsung bersyahadat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika dia mengumumkan keislamannya kepada kufar Quraisy, ketika itu sempat dia dipukul, ya, disiksa dan dipukul, maka dilerai oleh Al-Abbas dan menyatakan bahwa ini dari kabilah Ghifar yang letaknya jalan, kalian akan melewati kabilah ini jika kalian akan ke Syam, hati-hati, ya, ini kabilah Ghifar. Akhirnya mereka melepaskan dia, dan kemudian Nabi memerintahkan, menyuruhnya pulang untuk mengajak kaumnya Bani Ghifar masuk ke dalam Islam, dan akhirnya mereka masuk Islam. Demikian sepenggal kisah dari keislaman Abu Dzar Al-Ghifari yang bisa kita memetik faedah bagaimana kesungguhan, keseriusan dan kesabaran para sahabat di dalam mencari kebenaran, ya, serius untuk mencari kebenaran, sabar, ya, di dalam al-haq. Demikian barakallahu. Adapun sahabat yang kedua yaitu Mu'ath bin Jabal Abu Abdurrahman, ini juga sahabat mulia, bahkan termasuk fuqaha'is sahabah, termasuk sahabat-sahabat yang faqih, yang alim, ya, dari generasi sahabat ini, diantaranya Mu'ath bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, yang kita ketahui bahwa Nabi pernah mengutus beliau untuk berdakwah ke negeri Yaman seorang diri, ya, seorang diri berdakwah di negeri Yaman yang ketika itu mayoritas penduduknya adalah kaum Nasara, Ahlul Kitab. Baik, keduanya meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah, bertakwalah, ini perintah kepada siapa? Kepada sahabat dan juga kaum muslimin secara umum, bertakwalah kamu, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Haitsuma kunta, bertakwalah engkau dimanapun berada, ya, dimanapun kamu berada, di tempat mana kamu di situ, maka hendaklah kamu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Watbi sayyi'atal hasanata tamsuha, dan iringkan setelah kejelekan dengan kebaikan yang akan menghapus kejelekan tersebut. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergauli manusia dengan akhlak yang karimah, dengan budi pekerti yang luhur. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, itu Al-Imam At-Tirmidzi Abu Isa Muhammad ibn Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala, dan beliau menyatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang hasan. Hadis yang derajatnya adalah hasan. Hadis hasan adalah termasuk hadis yang sahih, yang bisa dijadikan sebagai sandaran di dalam beramal. Beda atau perbedaan antara hadis hasan dengan hadis yang sahih itu hanya pada hafalan rawi hadis. Ya, hafalan rawi. Kalau hadis yang sahih, maka rawi-rawi, para perawi yang meriwayatkan hadis tersebut, hafalannya hafalan yang na'am kuat. Hafalan yang na'am luar biasa, sangat kuat. Sementara na'am hadis yang hasan, rawi-rawinya adalah hafalannya di bawah sedikit. Baik. Para hadirin saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dalam hadis ini terdapat tiga wasiat penting dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Tiga wasiat penting dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya untuk diperhatikan dengan baik dan diamalkan dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan di dunia ini. Dan tiga wasiat ini adalah wasiat yang penting yang akan membantu seorang untuk istiqamah dan selamat di dunia ini dari kesesatan dan penyimpangan, terlebih di akhirat dari azab Allah Jalla wa Ala yang amat pedih. Wasiat yang pertama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah wasiat at-taqwa. Wasiat taqwa. Untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah wasiat yang terpenting. Dan wasiat al-awwalin wal-akhirin. Nasihat generasi awal dan generasi akhir semuanya mendapatkan wasiat ini, wasiat at-taqwa. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang yang diberikan Alkitab, yaitu dari Ahlul Kitab Al-Yahud wa Nasara. Mereka telah mendapatkan wasiat ini. Bani Israel telah mendapatkan wasiat ini. Bahkan sebelumnya juga telah mendapatkan wasiat ini. Wa iyyakum, dan kepada kalian wahai kaum muslimin, kaum mukminin, anittaqullah, hendaklah kalian itu bertakwa kepada Allah. Oleh karena itu kita dapati dalam banyak ayat Allah subhanahu wa ta'ala ketika akan memerintahkan sebuah perintah atau melarang dari sebuah larangan, maka Allah dahului dengan perintah untuk bertakwa. Allah awali dengan perintah untuk bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Itu banyak sekali. Nah, menunjukkan tentang pentingnya at-taqwa. Pentingnya takwa, takwa Allah, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sangat penting bagi kita semuanya, bagi kaum muslimin, muslimat, untuk benar-benar mengetahui hakikat takwa, hakikat dari takwa. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Nah ini, jangan hanya sekedar takwa, takwa, tapi tidak terwujud di dalam amaliannya, di dalam tingkah lakunya, di dalam na'am ucapan-ucapan dia, tidak nampak dan tidak terlihat asar takwa, pengaruh dari takwa. Karena takwa itu akan memberikan pengaruh Ketika takwa itu ada dalam kalbu seorang, bercokol dan menghunjam kuat di dalam sanubari seorang mukmin, maka akan tampak dan terlihat ya pada amaliyahnya. Terlihat pada tutur katanya, terlihat pada gerakan-gerakan anggota badannya, gerakan kakinya berjalan ke arah mana. Ketika takwa itu ada, maka langkah-langkah kakinya itu senantiasa menuju kepada tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya akan memberikan dampak positif kepada seorang hamba ketika takwa itu benar-benar ada dan kuat di dalam hati. Maka hakikatut takwa sebagaimana diterangkan oleh para ulama, yang intinya adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, merealisasikan, mewujudkan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya dengan penuh keikhlasan dan kejujuran. Dengan penuh keikhlasan dan kejujuran di bawah bimbingan ilmu dari Al-Quran dan Sunnah. Itulah takwa. Kita menjalankan perintah-perintah Allah. Apa saja perintah Allah? Salat misalnya, itu adalah perintah Allah. Kita tunaikan perintah Allah dengan ikhlas. Ikhlas dalam melakukan ibadat shalah, menegakkan salat, yaitu menjalankan perintah Allah untuk meraih pahala dan meraih keridhaannya. Kita ingin mencari keridhaan Allah. Dan di atas ilmu, nah ini juga, ketika kita menunaikan ibadah salat, harus di bawah bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Di dalam Al-Quran, Allah memerintahkan salat secara global, secara umum. Ya, secara umum. Kemudian dirinci oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam di dalam sunnahnya, dalam hadis-hadis yang sahih. Maka kita kerjakan salat sesuai dengan tuntunan Nabi. Sesuai dengan tuntunan Nabi. Dan Nabi benar-benar serius mengajari umatnya, mengajari sahabatnya tentang tata cara salat. Dan itu semuanya diriwayatkan oleh para sahabat secara lengkap tentang kaifiyah atau tata cara salat, mulai dari takbiratul ihram hingga salam, dan juga bahkan setelah salam sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam cara-caranya. Walhamdulillah. Itulah takwa. Dalam semua ibadah, dalam ibadah salat atau juga dalam hal akidah, keyakinan, bagaimana kita mewujudkan takwa dalam iman. Iman kita kepada Allah, iman kita kepada malaikat dan seterusnya. Itu semuanya dibangun di atas ilmu dan dengan keikhlasan. Baik. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bertakwa kepada Allah, namun beliau kaitkan dengan haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Dan inilah lafaz, inilah wasiat pertama, inilah yang terkait dengan bab yang sedang kita pelajari, yaitu babul muraqabah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bertakwa kepada Allah dimanapun dia berada. Ya, dimanapun seorang muslim atau muslimah berada, hendaknya dia bertakwa kepada Allah. Ketika dia berada di masjid, dia bertakwa kepada Allah. Ketika dia di rumah, bertakwa kepada Allah. Ketika dia di kantor, bertakwa kepada Allah. Ketika dia berada di pasar, bertakwa kepada Allah. Dimanapun dia berada, kata Nabi SAW, hendaknya bertakwa. Perintah Nabi untuk tetap bertakwa, menjaga takwa itu. Apa itu? Melakukan perintah Allah, meninggalkan larangannya, ya, dengan penuh keikhlasan dan di bawah bimbingan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Itu sudah, ya, perintah untuk bertakwa. Nah, ketika seorang memiliki muraqabatillah, dia merasa diawasi oleh Allah, atau dia yakin Allah mengawasi dia. Dia merasa diawasi oleh Allah, atau dia yakin Allah mengawasi dia, maka dia akan menjadi hamba yang bertakwa dimanapun dia berada, kapanpun, ya, di tempat manapun, dia senantiasa berusaha untuk bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, dia tidak berani untuk melakukan keharaman. Dia tidak berani untuk melanggar batasan-batasan hukum Allah, karena dia yakin dan dia tahu bahwa Allah mengawasi dia, Allah melihat dia, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas perbuatan dia. Sehingga dia terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga at-taqwa, ketakwaan di dalam setiap kondisi dan setiap situasi yang ada dan di setiap tempat, ini akan terwujud pada seorang hamba, seorang mukmin, seorang mukminah ketika dia memiliki muraqabatullah. Ketika dia memiliki apa? Muraqabatullah. Ya, merasa terawasi, terpantau oleh Allah Jalla wa Ala. Sehingga pentingnya al-muraqabah. Namun ketika berkurang muraqabatullah, maka secara otomatis takwanya juga akan berkurang. Dia akan bisa bertakwa di rumah Allah saja, atau bersama orang-orang yang sedang beribadah, di tempat-tempat orang-orang yang sedang melakukan ibadah, maka dia akan bertakwa. Namun ketika dia bersama orang-orang yang lain, ya, bukan dalam keadaan melakukan ibadah, maka hilang takwanya, ya, hilang takwa, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala berkurang. Maka oleh karena itu dijelaskan oleh para ulama, di antara upaya untuk tetap menjaga ketakwaan kepada Allah dan selalu bertakwa di dalam setiap kondisi dan di setiap tempat, yaitu musahabatul ahyar wassalihin, senantiasa bergaul dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang senantiasa melakukan amal saleh dan beribadah kepada Allah. Orang-orang saleh itu akan membantu dia untuk senantiasa bertakwa dalam setiap kondisi dan di setiap tempat. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis menyatakan, "Alaikum bil jama'ah wa iyyakum wal furqah. Fa inna syaitan ma'al wahid wa huwa ma'a itsnaini ab'ad." Wajib bagi kalian untuk senantiasa bersama al-jama'ah. Al-jama'ah disebutkan, diterangkan oleh para ulama, ada dua makna, yaitu bersama penguasa kaum muslimin dan bersama na'am para ulama, umara dan ulama. Dua ini jangan berpisah, ya. Hendaknya menjaga persatuan, menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga persaudaraan, dan senantiasa merujuk kepada para ulama dalam urusan agama, merujuk kepada para ulama dalam urusan kemasyarakatan, urusan bernegara. Hendaknya kita kembali kepada umara, kepada pemerintah. Itu hak mereka, itu, ya, kewajiban mereka, ya. Mereka yang lebih tahu dan mereka yang memegang urusan tersebut. Dan Nabi memberikan peringatan dari Al-Furqah. Hati-hati kalian, jauhi perpecahan, perselisihan, pertikaian. Kemudian dia menyatakan, fa inna syaitan, karena syaitan itu selalu bersama satu orang. Kalau dia sendiri, nah ini mudahnya untuk digelincirkan oleh syaitan, untuk ditipu, untuk digiring kepada kejelekan, kemaksiatan, pelanggaran dan seterusnya. Wa huwa minal itsnaini ab'ad. Kalau bersama dua, syaitan itu lebih takut, lebih menjauh. Oleh karena itu disebut bahwasanya innama na'am ya'kulu adz-dzibu al-ghanam al-qasiyah. Hanyalah serigala itu akan memangsa kambing yang tercecer sendiri. Ya. Kambing yang sendiri tercecer di, biasanya kambing kalau berjalan ya gerombolan dia, ya. Nah, ketika tercecer sendiri, ini biasanya yang jadi santapannya, ya, binatang-binatang buas, serigala atau yang semisalnya akan memangsa yang sendiri ini. Nah, oleh karena itu hendaknya kita berusaha untuk bersama kaum muslimin, bersama orang-orang yang saleh, orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah, yang memiliki semangat dan keseriusan untuk beribadah, beramal saleh. Demikian. Sehingga ini salah satu upaya, ya, dari sekian upaya. Upaya yang berikutnya hendaknya seorang itu benar-benar mengenal Allah. Mengenal Allah dengan mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah serta perbuatan-perbuatan Allah yang memang itu kekhususan bagi Allah Jalla wa'ala. Dengan ilmu tentang nama dan sifat-sifat Allah serta perbuatan-perbuatan Allah yang khusus, yang tidak sama, tidak mirip dengan perbuatan makhluk, maka dia akan mengenal Allah dan akan muncul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat dari takwa itu adalah rasa takut. Itulah hakikat takwa. Kalau seorang itu ada rasa takutnya kepada Allah, seorang hamba itu memiliki rasa takut, pasti dia akan melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Kalau ada al-khasyah, yaitu rasa takut yang dibangun di atas ilmu, yang berdasarkan ilmu. Takut karena dia mengenal Allah, dia tahu siapa Rabbnya, siapa sesembahannya yang dia sembah. Itulah hakikat dari ketakwaan, adanya rasa takut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang hanya takut kepada Allah dari hamba-hambanya yaitu para ulama saja, orang-orang yang berilmu. Sehingga dari sini kembali kita, ya, motivasi diri kita semuanya dan kaum muslimin untuk berilmu, akan muncul rasa atau muncul at-taqwa dengan khasyah. Namun khasyah ini akan ada dengan apa? Ilmu. Dengan ilmu. Maka ini semuanya berkaitan satu dengan yang lainnya. Baik. Ini wasiat yang pertama, yaitu bertakwa di dalam setiap kondisi dan pada setiap tempat. Ini berat. Ringan diucapkan tapi berat pengamalannya, ya. Nah, bertakwa di mana saja. Hatta di lapangan bola juga harus bertakwa, kan gitu. Nah, semuanya di tempat manapun hendaknya kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah. Ya. Kalau kita terjatuh pada dosa, segera bertobat, itu juga bagian dari takwa. Bersegera untuk bertobat dan meminta ampun kepada Allah itu bagian dari amal saleh dan itu adalah bentuk takwa kepada Allah. Dia takut kepada Allah sehingga dia segera beristighfar, bertobat kepada Allah Jalla wa Ala. Kemudian wasiat yang kedua yaitu wa atbi'i as-sayyi'atal hasanata tamhuha. Hendaknya kamu mengiringi perbuatan jelek, dosa atau kemaksiatan dengan perbuatan baik, amal saleh, amal kebajikan. Artinya ketika kamu tergelincir pada sebuah dosa dan kemaksiatan, dan itu barakallahu fikum suatu yang sulit untuk dihindari. Karena anak Adam diantara sifat dan karakter dasar mereka adalah sering berbuat dosa dan kesalahan. Nah, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, kullu bini Adam khata. Sudah. Itu karakter dan sifat dasar manusia. Tidak ada yang maksum kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan para nabi. Selain itu, selain mereka, tidak ada yang maksum. Setinggi apapun ilmunya, seluas apapun ilmunya, setinggi apapun dan sekuat apapun imannya, selama dia itu adalah bashar wa bnu abna'u Adam, dia itu anak Adam, maka pasti melakukan dosa dan kesalahan. Nah, ketika jatuh pada sebuah dosa, Nabi memberikan salah satu cara atau solusi agar dosa itu akan hilang dengan segera, barakallahu, dan dia mendapatkan manfaat. Ya, yaitu apa? Segera melakukan kebaikan. Segera melakukan kebaikan setelah itu. Ketika dia jatuh pada kesalahan dosa, segera melakukan amal soleh. Ayo ikutkan segera. Namun jika dosa itu dosa besar, segera bertaubat tentunya. Tentunya dengan taubat. Segera bertaubat dan ikutkan, iringkan dengan amal saleh, amal kebajikan. Setelah itu, segera. Kenapa? Karena Nabi menyatakan, tamhuha, karena kebaikan itu akan menghapus kejelekan tadi. Hal ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quranil Karim, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebajikan-kebajikan itu akan menghapus kejelekan-kejelekan, dosa-dosa akan dihapus. Jika dosa-dosa kecil, maka langsung terhapus, walaupun tanpa taubat. Namun jika itu dosa-dosa besar, butuh adanya taubat, baru terhapus. Jika dosa itu terkait dengan hak-hak manusia, maka dosa itu akan terhapus ketika dia mengembalikan hak-hak mereka, ya, orang yang dia ambil haknya atau dia zalimi. Itu semuanya pembahasannya rinci, ya, dalam permasalahan ini. Jelas. Ini wasiat yang kedua. Sehingga ketika seorang melakukan kesalahan, segera. Dari sini pun kita bisa memetik sebuah faedah, hendaknya seorang itu tidak, seorang muslim, seorang mukmin itu bukan hamba yang pesimis, apalagi putus asa. Jangan. Tapi seorang yang optimis. Karena Nabi SAW sebagaimana disebutkan dalam hadis, yu'jibuhul fa'lu. Benar-benar mengagumkan dan menyenangkan Nabi al-fa'lu, yaitu optimisme. Kalimat-kalimat yang baik, motivasi dan seterusnya, itu menyenangkan Nabi. Nabi senang sikap ini. Maka seorang muslim itu memiliki harapan yang tinggi, optimis dalam hidup dia. Bukan seorang yang pesimis dan cepat putus asa, patah semangat. Tidak. Ketika dia salah, dia jatuh dalam dosa, segera kembali dia, berbenah, memperbaiki lagi terus. Nah, dia optimis dan yakin terhadap janji-janji Allah berupa ampunan, keridhaan dan rahmatnya. Optimis, tidak putus asa. Bahkan berputus asa itu bukan kriteria dan ciri seorang mukmin yang benar keimanannya. Seorang mukmin yang benar imannya tidak mungkin berputus asa, tidak mungkin stres yang berkelanjutan panjang sampai dia, ya, larut dalam dosa, meninggalkan ibadah dan ketaatan. Ini bukan ciri dan kriteria seorang mukmin yang benar imannya. Kemudian wasiat yang terakhir, yaitu Nabi menyatakan, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Masya Allah. Dua yang pertama terkait dengan hak Allah yang harus ditunaikan, yaitu bertakwa dan amal saleh. Takwa itu lebih terkait dengan apa yang ada dalam qalbu, sementara amal soleh, amal itu adalah sebagai perwujudan dari takwa. Semua itu dua hal ini terkait dengan hak Allah yang harus ditunaikan. Kemudian Nabi mengingatkan yang ketiga, wasiat yang ketiga terkait dengan hak manusia, yaitu apa? Pergauli dengan cara yang baik, berakhlak dengan mereka dengan akhlak yang karimah. Masya Allah, kalau kita membaca hadis-hadis Nabi sangat banyak sekali himbauan, motivasi, bahkan perintah Nabi kepada umatnya untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia, berbudi pekerti yang luhur. Bahkan Nabi memberikan contoh tidak hanya kepada orang sahabatnya, bahkan kepada istri-istri dan anak-anaknya. Nabi memberikan contoh akhlak yang mulia. Suatu ketika ada seorang Yahudi memberikan salam dengan mengubahnya itu, ya, dengan memelintir, ya, lafadznya dan juga maknanya dengan menyatakan assalamu alaikum. Kalau assalamu alaikum berarti doa keselamatan. Kalau assam itu racun, itu adalah musibah, bala, bala atas kalian. Assalamu alaikum, bala atas kalian. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha mendengar ini menjawab, nah, assalamu alaikum wa bala wa wat, dan seterusnya. Aisyah membalas, semoga bala bencana dan ini juga kepada kalian. Marah Aisyah. Namun Nabi menasihati dan membimbing istrinya. Mahlan ya Aisyah. Ya. Pelan-pelan wahai Aisyah, jangan kamu menyatakan demikian. Nah, tidakkah kamu mendengar jawaban aku tadi? Aisyah menyatakan, dia menyatakan demikian ya Rasulullah, Yahudi mendoakan kejelekan kepada kita. Maka Nabi, tidakkah kamu mendengar ucapan jawaban aku tadi, aku menyatakan wa alaikum dan juga atas kalian. Artinya Nabi mendidik istrinya untuk menahan diri dari ucapan-ucapan kotor, kata-kata kotor. Itulah didikan Nabi. Dan ini banyak sekali, bahkan termasuk bimbingan dan tarbiyah pendidikan Nabi terkait dengan akhlakul karimah. Itu tidak hanya dalam masalah-masalah atau dalam hal-hal yang biasa, kondisi-kondisi aman, bahkan dalam perang sekalipun, jihad sekalipun, Nabi mengajarkan akhlakul karimah, kemanusiaan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Itu diajarkan dalam hadis Nabi menyebutkan, yang pernah kita sebutkan di sini pula, la tumattilu wa la taqtulu walidan, jangan membunuh dengan cara yang sadis, ya, jangan na'am membunuh orang-orang tua, wanita-wanita dan seterusnya. Itu bimbingan Nabi. Walhamdulillah kita mendapatkan bimbingan Nabi yang jelas terkait dengan masalah ini, akhlakul karimah. Namun sangat disayangkan kita dapati orang-orang yang katanya ingin menerapkan syariat Islam, yang memang mereka ini sudah diperingatkan oleh Nabi SAW sejak dulu, yaitu kaum khawarij, kaum teroris, yang Nabi menyatakan yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Itu kata Nabi sebelum mereka muncul, kaum teroris khawarij. Nabi sudah memberikan peringatan tentang mereka, bahaya dan kejelekan, kerusakan mereka ini yang merusak Islam. Nabi menyatakan mereka ini orang-orang yang senantiasa membunuh kaum muslimin, dan mereka tidak membiarkan orang-orang kafir, ahlul awthan, penyembah berhala, mereka biarkan. Yang dibunuh adalah muslimin, dan itu terjadi sejak dulu. Yang mereka bunuh muslimin, bahkan orang-orang terbaik, Umar ibn Khattab, Ali bin Abi Talib yang dibunuh. Demikian pula Uthman. Manusia-manusia terbaik dibunuh. Dan hingga hari ini kita melihat mereka kaum teroris, apakah itu ISIS atau yang semisalnya, yang mereka bunuh adalah kaum muslimin. Ya, pemerintah muslimin, aparatur negara, ya, yang mereka bunuh, yang mereka bantai. Itulah mereka sejak dulu, yang mereka bunuh adalah kaum muslimin. Oleh karena itu, pantaslah kalau Nabi SAW menyatakan tentang mereka kaum teroris, khawarij, kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar, syarr qatla tahta adimis sama, tahta adimis sama. Mereka itu anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Sejelek-jelek mayat yang ada di kolam langit ini mereka. Sudah diperingatkan oleh Nabi dengan peringatan yang keras. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan melindungi kaum muslimin di negeri ini dan menjaga dan melindungi pemerintah serta memberikan hidayah kepada mereka pemerintah kita negeri ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan kita, amal kebajikan kita. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.